Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Jemaat Gereja First Love Fellowship Church di Qatar maupun dimanapun negara kita berada, dan juga siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini lewat rekamannya. Damai, kasih sejahtera Kristus menyertai kita semua. Tanpa sadar kita sadari, baru aja kita merayakan tahun baru, tahun 2021, lalu kita masuk ke penghujung dua bulan terakhir tahun 2021. Banyak kita melewati berbagai macam tantangan dalam hidup ini, ya. Kita di tahun 2021 Tuhan canangkan tahun merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, sangat-sangat baik sekali kita belajar bagaimana Tuhan mau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk masuk ke tahun 2022, tahun kemuliaan Tuhan lebih lagi. Ya, khususnya di bulan November ini kita akan belajar dengan kata kunci ketekunan, ketangguhan, ketahanan. Ya, kata-kata itu semua bahasa Inggrisnya steadfastness atau resilient, ketahanan, ketangguhan maupun ketekunan. Itu saudara semua saudara, ya. Di dalam Kristus kerendahan hati kita itu akan membantu kita untuk bertahan, tekun dan apa tadi? Ketiga, bertahan, tekun, dan tangguh. Ya, tangguh ini suka nih kata-kata tangguh ini ya, artinya nggak mudah dikalahkan. Tangguh, kuat, nggak mudah roboh, tahan, banting. Ya. Kita mau belajar kunci untuk tetap tangguh di dalam Tuhan. Kunci untuk kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Menjaga posisi kita di dalam Tuhan. Ya. Bulan demi bulan kita lewati selama masa COVID. Ya. Bahasa Inggrisnya itu headwind. Banyak sekali kalau kamu berlayar, saudara ya, lagi mau maju, itu angin malah meniup ke lawan arah yang berlawanan. Jadi makin berat, ya. Hidup makin susah karena COVID pandemik. Di sektor-sektor tertentu dahsyat memang, ya. Pariwisata paling banyak, hotel, ya, di Indonesia, ya, membuat kita goyah. Nah, di sini kita belajar kuncinya untuk tetap bisa bertahan di dalam Tuhan. Ini bertekun dan tangguh menjadi pemenang dalam Tuhan. Enggak mudah. Karena kita akan mengalami banyak sekali tantangan, stres salah satunya, depresi salah satunya, putus asa salah satunya, kehilangan pengharapan salah satunya. Ini real, saudara, memang. Tanpa kita, nggak perlu kita buat seolah-olah itu nggak ada, memang nyata, saudara. Ya. Kejiwaan itu bisa diganggu, ya. Itu salah satu sinetron terfavorit di Indonesia saat ini, ya, gak usah sebutkan judulnya ya, kita nggak usah promosiin, ya, itu sebagian dari aktornya itu lucu main di rumah sakit jiwa, saudara. Orang yang depresi kalau nggak bisa bertahan ya bisa masuk ke rumah sakit jiwa, ya. Kita sebagai yang sudah dimenangkan kepada Tuhan harus bisa bertahan. Ya. Nah, ini ada firman Tuhan, ya. Ayat pemasnya di Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Nanti kita akan baca. Ya. Ayat ini ngajak kita kalau saudara stres, kalau saudara sedih, patah arah, putus asa, enggak mengharapkan, lihat Tuhan Yesus, firman ini bilang. Kenapa? Coba bayangin Tuhan Yesus ngalamin stres itu kita nggak sebanding. Apakah saudara, sebelum salib pun Tuhan Yesus itu dicari-cari mau dibunuh, saudara. Mau dilemparin batu sampai mati. Tapi Tuhan Yesus tetap tenang. Ketika disalib, dia mengalami hal-hal yang kurang apa, saudara. Dihina, diludahi, saudara. Diolok-olok, ditelanjangi. Dan yang terakhir, fisikalnya pun, secara fisik, Tuhan kita mengalami penderitaan yang enggak main-main. Firman Tuhan bilang, rupanya tidak seperti manusia lagi. Kayak binatang yang dikuliti, saudara. Mari kita belajar kunci Tuhan Yesus tetap bisa bertahan. Supaya kita bisa belajar, kita tetap bertahan, tetap tangguh di dalam Tuhan. Ini tema selama bulan November. Jangan pernah terlewatkan. Kalau nggak ikut kebaktian, dengar firman Tuhan. Ingatin teman-teman yang belum bisa hadir malam hari ini, dengarkan firman Tuhan. Ya, bebas tanpa bayar, nggak ada password. Pak Awe setiap minggu taruh di situ. Ya. Nanti next levelnya tahun 2022 kita go public. Kita bikin channel khusus FLF saudara di YouTube. Ya, go public saudara. Ya. Ini bahan-bahannya sudah banyak, Bu Ina, tiap hari banyak. Udah latihan ya. Nanti kita akan manage channelnya di YouTube aja. Ya. Ibrani 12 ayat 1-3. Karena kita mempunyai banyak saksi firman Tuhan, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu juga pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun. Ya. Nah ini garis bawahi kata tekun, ada stabilo-stabilo, tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia. Ya, kalau kita stres, kalau kita putus asa, kalau kita patah arang, dikatakan firman Tuhan, ingatlah selalu akan dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya daripada orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Firman ini bilang, kalau kita lagi lemah, mau putus asa, nggak ada harapan, lihat Kristus. Makanya perjamuan kudus itu penting, saudara. Perjamuan kudus mengingatkan kita, ya, yang maha benar, yang maha kudus, yang maha suci, anak Allah menjadi tumpuan. Ya. Sudah pernah dengar ya, ini orang ini menderita seakan-akan beban dunia ada di pundak dia. Pernah dengar ungkapan itu ya? Ungkapan ini sering dipakai di bahasa Inggris. He got the whole weight of the world on his shoulder. Ini ada beban dunia itu ada di pundak dia. Ya, mungkin kita bicara tentang orang penting yang lagi stres, misalnya, tantangan. Oh, yang lagi dalam gunjingan misalnya. Wah, beban dunia. Tahukah saudara, satu-satunya yang qualified, yang satu-satunya yang boleh dibilang pernah menanggung beban satu dunia itu cuma ada satu loh saudara. Yang benar-benar secara literal menanggung semua beban seluruh dunia di pundak dia. Namanya siapa saudara? Kristus. Kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus tetap bisa berjalan dengan tenang. Di tengah ketakutan kita tahu. Kita tidak banyak, tapi kita tahu salah satunya itu waktu di danau. Hampir mau tenggelam. Dia katakan tenang. Berhenti langsung. Dia punya kuasa. Dia enggak khawatir. Dia tahu waktunya dia ada di waktunya Tuhan. Goncangkan hidupnya. Tujuh rahasia ini yang nomor satu dicatat ya, supaya kita bisa tetap tangguh, tetap tahan, tetap tekun di dalam Tuhan. Nomor satu, saudara harus ingat-ingat bagaimana Allah mengasihi kita. Ingat. Kasih itu definisinya adalah tindakan. Kasih itu adalah Allah mengasihi kita, mengorbankan anaknya. Definisi kasih yang sejati itu hanya bisa diungkapkan. Kasih itu adalah Allah mengasihi kita. Ini agak aneh. Ya. Kata kasih itu didefinisikan dengan tindakan, saudara. Ya. Kasih itu apa? Kasih itu hanya bisa digambarkan apa yang Allah Bapa kasihi kita dengan memberikan anaknya mati buat kita. Ingat itu. Yohanes 10 ayat 17, Tuhan Yesus katakan, Bapa mengasihi aku. Ingat waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh John the Baptist, Yohanes Pembaptis? Langit terbuka, ada Roh Kudus seperti tampakan burung merpati, ada suara yang terdengar, inilah anakku yang ku kasihi. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10 berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara mau bertekun, tahan, tangguh di dalam Tuhan di masa pandemik sekalipun? Pertama sudah harus ingat, Allah begitu mengasihi. Ingat bagaimana Allah mengorbankan semuanya untuk kita. Yang kedua, saudara, saudara harus ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Tahun 2020 masih ingat dalam benak pikiran kita, kita spend 7, 8, 9 minggu belajar tentang perkataan Tuhan Yesus, aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu, aku gembala yang baik, aku adalah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah anggur, pokok anggur yang sejati, akulah aku di keluar. Nah, firman Tuhan juga berkata, as Jesus is, so are we in this world. Seperti Tuhan Yesus di surga, demikian juga kita di muka bumi ini. Artinya apa? Tuhan Yesus stres nggak di surga? Enggak. Kita juga bisa nggak stres di dunia. Tuhan Yesus khawatir nggak di surga? Enggak. Kita juga bisa lepas dari penjara kekhawatiran di dunia. Itu artinya. Ya. Tuhan Yesus nggak bilang, akulah terang dunia. Dia juga bilang, nggak cuma itu. Dia juga bilang, kau juga terang dunia. Yohanes 8 ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Kita menjadi saksi Kristus, ya, menjadi bersaksi kepada Tuhan. Itu seperti kita menyalakan api terang. Kalau saudara mau menjadi terang dunia, bersaksi kepada Tuhan, ya. Matius 5 13 sampai 16 Tuhan Yesus katakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kita ini, saudara, juga mewakili, mewariskan apa yang menjadi Tuhan Yesus. Kita merefleksikan terang Kristus dalam hidup kita sendiri. Allah Bapa suka memberi, dia memberikan yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi hidupnya bagi kita, supaya kita punya hidup kekal. Demikian juga, hai para suami, berilah hidupmu kepada istri. Kenapa ada janji sumpah waktu pernikahan, ya, the vow, sampai kematian memisahkan kita. Ya, seperti Tuhan Yesus, mati bagi mempelai wanita. Suami juga harus berani mati untuk istri, ya. Ini mungkin kedengarannya drastis zaman sekarang, tapi memang demikian, ya. Bagaimana mengungkapkannya seperti Tuhan Yesus mati bagi murid-murid, apa gerejanya, ya. Jadi yang tahu siapa kita, tahu betapa kita dikasihi. Nah, ini yang masuk kunci yang ketiga. Ini nggak mudah. Yang pertama mudah. Kita harus tetap ingatkan kita dikasihi Allah Bapa di surga, siapa aku, kita bisa pelajari. Nah, yang ketiga ini kuncinya, ini mengetahui siapa yang ingin kita coba puaskan, saudara. Coba periksa. Kalau saudara mau bertahan, tetap tangguh di dalam Tuhan, coba periksa. Siapa yang coba kita puaskan? Kita ini pengen diterima oleh manusia apa Tuhan? Intinya itu, saudara. Motivasi kita dalam melakukan kebaikan itu apa? Menyenangkan hati Tuhan kah? Atau menyenangkan hati manusia? Biasanya, stres, sakit hati, kesel, itu kalau kita berusaha nyenengin banyak orang. Percayalah, apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita nggak akan mencapai ke satu poin di mana apa yang kau perbuat menyenangkan semua orang. Kalau kita nggak bisa mengontrol kalau orang sirik sama kita, cemburu sama kita, iri hati sama kita, atau membenci kita, kita nggak bisa kontrol. Udah tujuan motivasi saudara membuat baik supaya orang itu menerima saudara dengan baik, saudara akan melupakan bahwa yang penting adalah dalam hidup ini kita menyenangkan hati Tuhan. Karena orang itu mungkin saja menyenangkan saudara hari ini, menerima saudara. Tapi apakah itu kekal? Suatu saat, pasti dia juga habis saudara kalau dia mengandalkan, dia butuh saudara, dia butuh pelampiasan atau butuh balasan. Kalau aku berbuat baik kepada kamu, kamu juga harus berbuat baik ya kepada aku. Allah Bapa di surga memberikan Tuhan Yesus mengorbankan suatu tindakan kasih yang sempurna tanpa menuntut kita mengasihi kembali. Dia ambil risiko itu. Supaya kita dapat kehidupan kekal, cukup percaya bahwa dosa kita diampuni oleh Allah yang penuh kuasa yang telah mengalahkan dosa maut itu sendiri. Yohanes 5 ayat 30, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Siapa yang kita harus puaskan? Kalau saudara mau bebas dari rasa stres, putus asa, fokus kepada menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Yohanes 8 ayat 29, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Masalah timbul kalau kita berusaha supaya kita berkenan kedua-duanya. Yang paling baik adalah selalu menjaga berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ketika saudara berkenan di hadapan Tuhan, akan secara natural maupun spiritual, Tuhan akan membagi itu. Oh, Tuhan akan membelah seperti pedang bermata dua. Orang-orang yang memang Tuhan destinasikan untuk menjadi pendukung saudara atau penolong, penyambung berkat Tuhan kepada hidup saudara akan tetap ikut saudara. Tapi emang orang yang tidak diizinkan Tuhan untuk menjadi berkat dalam kehidupan saudara, dia akan terpisah sendiri. Tugas bukan tugas kita untuk menjadi orang pribadi yang membuat orang lain semua senang kepada kita. Saudara akan menuju ke yang namanya burn out. Super stress, putus asa, patah arang. Kalau saudara setiap hari punya list orang-orang siapa yang harus sampai aku buat dia puas sama aku, senang sama aku. Suatu saat saudara akan putus asa. Lukas 16 ayat 13 berkata dengan jelas, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Siapa kita harus pilih? Menyenangkan hati bos atau menyenangkan hati Tuhan? Tapi kalau aku menyenangkan hati Tuhan, sesungguhnya Tuhan akan membentuk hati atasanku yang di dunia untuk bisa disenangkan juga. Tapi kalau dia nggak bisa disenangkan karena engkau mengasihi Tuhan, nggak apa-apa. Itu namanya salib. Nangkep ya. Contoh, Tuhan minta kita jujur, punya integritas, nggak mau disuap. Punya atasan yang mengkulturkan, membudayakan, budidayakan. Suap boleh, yang penting dapat bisnis. Kalau enggak, nanti kamu enggak dapat bonus karena pencapaian performance kamu enggak sampai. Mana yang kita harus pilih? Suatu saat kita akan diambil, harus mengambil pilihan ini. Enggak bisa serve dua master, melayani dua tuan. Ya. Tapi Tuhan bisa pakai ketika tuh saudara tetap menjaga integritas. Ini bisa menjadi saksi. Kalau dia bos dunia kamu membuat penilaian jelek bagi kamu, itu salib. Tuhan tidak akan pernah lupa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan penuh kuasa atas setiap berkat. Gak datang dari pekerjaan, bisa datang dari 1000 macam cara Tuhan bisa memberkati kita. Amin. Kalau saudara ikhlas pikul salib, Tuhan malah bisa bikin bos dunia itu bertobat di hadapan saudara. Kenapa? Dia lihat, wah ini anak Tuhan takut. Saya kecilin bonusnya, saya tunda promosinya, dia tetap jujur. Nggak mau nyuap kiri kanan. Dia tetap sopan kepada saya. Setiap pagi tetap senyum mendukung saya. Soal Tuhan bisa pakai. Dia bertobat, saudara. Ya? Dan saudara dibebaskan dari rasa stres. Berusaha menyenangkan dua Tuhan, nggak mungkin. Yang keempat, supaya kita tetap tahan, tetap tangguh, tetap tekun dalam badai kehidupan kita. Saudara harus tahu panggilan hidup saudara. Yohanes 8 ayat 14, Tuhan Yesus bilang, aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku akan pergi. Yakobus 1 ayat 8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, Efesus 4 ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Cari tahu panggilan hidup kita. Panggilan hidup itu akan membuat kita mampu melewati perkara kehidupan kita. Kita waktu tapak tilas melihat-lihat tahun ke belakang. Ya, pastor sama Cik Lydia itu kadang-kadang bisa gak habis pikir, kok bisa ya kita melakukannya itu? Itu ada kuasa Tuhan yang seakan-akan membuat kita mampu. Kenapa? Karena panggilan. Kami ingat di tahun-tahun di mana jam 8 pagi harus bangunin anak-anak kami dingin-dingin di Inggris, harus siapkan semua. Peralatan masuk ke mobil van, jemput jemaat ke gereja, set up gereja, pulang gereja, habis silaturahmi, persekutuan, bongkar pasang lagi, peralatan gereja, proyektor, alat musik, masukin ke van, dropin jemaat lagi, baru pulang. 8 pagi sampai rumah 8 malam. Kenapa? Karena panggilan. Lewat panggilan Tuhan itu juga semuanya Tuhan atur. Ya, dari nggak punya pekerjaan dapat pekerjaan kembali, ya, bisa menyekolahkan anak-anak. Sampai hari ini panggilan kami yang membuat kami bertahan, panggilan Tuhan juga yang membuat kami sukacita. Wow, ya, tapi pelayanan itu yang justru membuat kami nggak berkutik apa berubek-ubek di masalah dunia. Ya, nggak ada masalah panggilan itu, ya kan? Kita punya mobil, dua-duanya kita pakai, ya. Bu Marina juga nabur mobilnya untuk gereja. Kita buat transportasi jemput ke Umbak puluhan kilo setiap kebaktian. Kok bisa ya? Nggak stres ya? Itu pasti karena panggilan yang menolong. Kunci untuk tetap bertahan, tetap tangguh, ketahuilah hidup kita ini untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ada rencana Tuhan di ujungnya. Saudara harus ingat, jangan tergoda untuk memelas hati. Oh, aku ini kayaknya gak ada harapan. Oh, betapa malangnya hidupku. Oh, kenapa aku harus gini? Oh, kenapa harus itu? Jangan. Itu akan malah memadamkan api kita. Kalau saudara mau jadi pribadi yang tahan, tangguh, dan tekun di dalam Tuhan, ketahuilah panggilan hidup kita, kerjakan panggilan kita. Jadilah hamba Tuhan, melayani hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Yang kelima, untuk tetap tekun, tahan, tangguh di hadapan Tuhan. Fokus kepada apa yang paling penting dari Tuhan. Contohnya kayak Martha dan Maria. Maria fokus duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Walaupun Martha komplain sekalipun, Tuhan Yesus bilang, Maria telah memilih yang terbaik. Tidak ada satupun yang bisa diambil. Kalau saudara mempercayai semuanya kepada Tuhan, apapun yang saudara miliki itu milik Tuhan, nggak ada yang bisa mengganggu. Fokus pada yang paling penting. Tuhan Yesus juga fokus. Dia tahu dia lahir untuk suatu saat dia nanti akan mati di kayu salib di Yerusalem. Lukas 9 ayat 51, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Salah satu translasinya itu with iron will, bahasa Inggrisnya. He set his eyes to Jerusalem. Dengan semangat baja, dia menaruh pandangannya kepada Yerusalem dan jalan menuju Yerusalem. Dia menjalani misi mati di kayu salib di kota Yerusalem. Lukas 9 ayat 62, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Fokus kepada kerajaan Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. 1 Korintus 10 ayat 23, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudara bisa memiliki hal-hal yang saudara bisa lakukan dalam hidup ini. Tapi harus cari tahu mana yang paling penting untuk panggilan kita dalam Tuhan. Fokus kepada apa yang paling penting, ini penting saudara. Ada kuasa ketika kita mengkonsentrasikan. Purpose driven life. Hidup yang menuju ke satu titik tujuan ilahi dalam Tuhan. Enggak mudah. Kayak perahu yang punya jangkar yang saudara. Ketika ada badai, enggak mudah perahu itu diombang-ambingkan dan menyasar kemana-mana. Karena dia memiliki sangkar yang teguh. Panggilanku ini. Yang keenam, untuk tetap tangguh, tahan, dan tekun di hadapan Tuhan, kita harus fokus menabur waktu sendiri dengan Tuhan. Cari waktu sama Tuhan. Kalau tidur, jangan ambil sia-siakan. Setel lagu, setel khotbah. Kalau pakai wifi, saudara bayar, sudah. Ya kan, nggak makan data, sedengarin, cari waktu, ya bangun tidur pasus selalu. Kalau cili dia ini bangunnya lebih pagi, ya jadi bangun jadi ikutan merenungkan Tuhan. Kadang-kadang tergoda lihat email dulu, lihat WhatsApp dulu, cari waktu sama Tuhan. Markus 1 ayat 35, Tuhan Yesus pun pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Makin ngetop pelayanan dipakai Tuhan, makin melayani, makin diberkati di tempat kerja, dipercayakan hal-hal yang besar, semakin saudara harus luangkan waktu kepada Tuhan. Lukas 5 ayat 15-16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tuhan Yesus makin populer ketika dia melakukan mukjizat-mukjizat. Tetapi disatakan di firman Tuhan, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Karena kita tahu kita bisa melakukannya itu karena kita disertai Tuhan. Yang paling baik, jangan saudara hidup bahan bakarnya pujian orang lain. Hati-hati. Ya. Kami juga sudah banyak membatasi kegiatan kami di Facebook misalnya. Ya. Kalau dilihat-lihat mungkin paling sering waktu ulang tahun saja di Facebook. Ya, atau kalau lagi ada foto-foto bagus kita sengaja posting di Facebook supaya di itu, tapi bukan tujuan kami. Ya kan? kita mau bahan bakar kita adalah kita duduk diam di bawah kaki Yesus, meluangkan waktu meditasi, merenungkan. Makanya di gereja kita setiap hari dikasih renungan harian untuk kita baca, ya, supaya mau bertahan, tahan banting, nggak stresan, nggak khawatiran, tekun, tangguh dengan Tuhan. Jadi waktu, dedikasikan waktu tenang, waktu teduh sama Tuhan. Hendaklah, Kolose 2 ayat 7, kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kalau kita berakar, kita nggak akan mudah digoyangkan oleh angin kehidupan, badai masalah kehidupan. Berakar pada Tuhan butuh waktu tenang, diam di hadapan Tuhan. Yang terakhir, yang ketujuh, ya, kunci rahasia Tuhan Yesus juga bisa tahan, tangguh, tekun, ya, bergabung dalam kumpulan umat percaya. Minggu lalu kita juga belajar tentang ini. Bergabung dalam kumpulan umat percaya. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Cari waktu di mana saudara bisa berkumpul, di mana disitulah orang-orang percaya saling membagikan berkat, saling mendoakan, saling mendukung dan membangun. Bukan gosip, bukan ngerumpi, bukan saling menyombongkan diri, memamerkan barang, jangan. Tapi cari kumpulan yang baik. Ini baik yang kita lakukan. Ya. Kita doa, ya kita gabung. Mestinya idealnya doa syafaatnya jangan digabung, ya. Jadi nggak jauh jaraknya. Tapi karena kita ini lagi transisi, ya, kita gabung. Tapi penting, saudara, ya. Markus 3 ayat 14. Tuhan Yesus, ya, Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Tuhan Yesus pun anak Allah yang memiliki segala kekuatan ilahi baginya. Dia pun memberikan contoh. Dia memilih 12 orang untuk saling menguatkan, berjalan bersama-sama, memberitakan dan melakukan kebaikan. Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini Tuhan Yesus sendiri. Dia minta kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dengan aku sama-sama. Tuhan Yesus itu merasakan dengan murid-muridnya dia dikuatkan. Kita juga mau menjadi pribadi yang tahan banting, tekun, tidak mudah putus asa. Ini persekutuan umat percaya. Puji nama Tuhan. Ya. Kalau yang wanita di sini ada LOV, Ladies of Victory, ada tambahan persekutuan. Yang bapak-bapaknya belum ada ini, ya. Cari waktu, ya. Kalau Pak Hendro di tempat kerja, cari yang seiman, saling ngobrol, saling menguatkan, saling membangun. Ada beban, doakan sama-sama. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan sore hari ini. 7 kunci untuk tetap tekun, tetap tangguh, tetap bertahan di dalam Tuhan. Ketahuilah engkau dikasihi Tuhan. Banyak masalah menjadi tambah ruwet ketika kita kering dan tidak merasa dikasihi Tuhan. Jangan sampai jatuh dalam perangkap itu. Ketahuilah Tuhan sungguh mengasihi engkau. Yang kedua, ketahuilah siapa engkau di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkata, aku adalah. Kita juga di muka bumi. Kita terang. Jadilah terang. Kita lagi dalam dunia, jadilah garam. Kita adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Kita adalah orang yang telah ditebus dosanya. Kita adalah bukan milik diri kita lagi, kita milik Kristus yang membeli kita dari dosa. Yang ketiga, ketahuilah, pilihlah Tuhan yang benar yang untuk kita mengabdi kepadanya. Cari tahu siapa yang kita perlu puaskan di muka bumi ini, yaitu Tuhan. Periksa diri, jangan hidup memuaskan dunia, orang-orang dunia. Berkenan di hadapan Tuhan di atas segalanya. Yang keempat, penuhi panggilan hidup kita. Ketahui apa panggilan kita dalam hidup. Jadikan itu jangkar kehidupan kita. Yang mudah kita digoyang-goyangkan. Kelima, fokus kepada satu hal yang paling penting. Taruh pengharapan di dalam Tuhan. Beriman pada Tuhan. Mudah kita digoyangkan. Fokus pada hal yang penting. Ketika sudah mengasihi, punya mindset, pikiran, aku mengasihi itu seperti membagikan kasih Kristus dalam hidupku, aku bagikan kepada orang lain. Jadi kasihnya itu dari Tuhan, aku kasih ke orang lain. Kasih kepada dari Tuhan itu gak habis-habis, saudara. Tapi kalau saudara berusaha mengasihi seseorang dari perasaan bangga sendiri atau kelebihan sendiri yang saudara merasa ini milikku, aku punya uang, aku punya simpanan, aku punya kekayaan, aku bagikan karena aku yang mengerjakan semuanya ini, lama-lama saudara akan memiliki rasa di mana, oh makin lama kok makin habis ya, aduh untung ruginya apa ya. Tapi kalau saudara tahu itu semua milik Tuhan, atau ketika saudara memberi, ingat di dalam pikiran kita, kasih Tuhan kuberikan ke mereka. Kasih Tuhan itu enggak ada habis-habisnya. Ya, fokus pada yang penting dalam hidup kita. Hadirat Tuhan, fokus ke dalam hadirat Tuhan. Yang paling penting, Tuhan ada di situ. Kalau Tuhan ada di situ, gak ada kuasa kegelapan yang bisa mengganggu. Fokus pada hal-hal yang ilahi di hadapan Tuhan. Ya, yang keenam dan ketujuh, sediakan waktu luang kepada Tuhan dan cari kumpulan umat percaya. Ini penting, ini sudah kita lakukan, mari kita lakukan lebih lagi. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Tuhan, kami mau terima setiap kebenaran Tuhan, ajaran Tuhan, janji firman Tuhan, ya dan amin. Firman yang telah dilepaskan tidak akan kembali dengan sia-sia, Tuhan, kami klaim di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang telah dilepaskan akan kembali dengan berbagai macam cara, berbuah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk hidup dalam tujuh langkah ini Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi yang tangguh, bertahan dan bertekun di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan.